Desir pasir di padang tandus, segar sang pemikiran hati, terkisah ku di antara cinta yang rumit. Keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang aku ku pertaruhkan. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayat-ayat cinta bercerita cintaku padamu. Bila bahagia mulai seakan ku bisa hidup lebih lama, namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang aku ku pertahankan.